kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikir Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang takaran dan konversi dari liter serta kilo, bagaimana yang ukuran sebenarnya Ustaz, dan bagaimana kalau kita melebihkan dari batasan yang telah ditentukan syariat, apakah ini diizinkan? Jazakallah khair. Allah baik fik. Melebihkan jumhur ulama membolehkan kecuali Imam Malik, berarti tidak membolehkan zakat al-fitr dilebihkan. Jumhur ulama membolehkan. Memang ngambang masih tentang dikonversikan ini berapa, karena dia asalnya adalah takaran atau volume. Sa' Nabi SAW yang ditemukan di Qasim sampai riwayatnya sanadnya kepada Zaid bin Thabit, yang dengan itu Zaid bin Thabit menggunakan sa' di masa Rasulullah SAW, itu sekitar 3,18 liter air, karena ini adalah ukuran volume kan, diisi air sekitar segitu ya. Kalau Anda keluarkan 3,5 liter paling baik. Kalau Anda ragu juga, ingin detail sekali umpamanya, ambil mut dengan tangan Anda sendiri ya. 4 kali ya, begini cukup. Bila Anda ingin ukur beratnya, ukur beratnya 4 kali ini, beras ini berapa beratnya. Kemudian kalau Anda ingin mengeluarkan 10, tinggal dikalikan 10 ya. Anda lebihkan dengan ukuran 2,5 kilo itu sudah lebih. Menurut saya sudah lebih, karena yang dikeluarkan standarisasi dari Maqais di Maqasidul Jaudah, standarisasi untuk tera kalau di negara kita ya, untuk tera ukuran takaran, itu mereka membuat sebuah penelitian dengan mengumpulkan dari 40 orang responden, 40 orang sampel, diminta untuk memberikan ukuran 1 sok 4 mut tersebut, dan diambil rata-rata, itu mereka menemukan gandum. Ditimbang, rata-ratanya diambil ada yang berkurang, ada yang lebih, diambil rata-ratanya sekitar 2,14 kilogram. Kalau Anda keluarkan bentuk beras, ini juga lajnah fatwa Kerajaan Saudi Arabia juga mengeluarkan fatwa dua kali tentang hal ini, kibar ulama Saudi Arabia. Pertama mereka mengeluarkan bahwa sekitar 2,6 kilo untuk gandum, kemudian fatwa yang kedua mereka mengeluarkan 3 kilo. Ya, tapi 2,6 kilo ini, kalau untuk beras saya kira sudah cukup. Ya, Anda keluarkan 2,5 kilo, insya Allah sudah cukup. Anda lebihkan tidak masalah, menurut jumhur para ulama tidak masalah. Niatkan kelebihannya adalah sedekah. Wabillahi taufiq.